hip hop, what's moi, hip hop, what's moi, hip hop, what's moi, hip hop, what's moi, hip hop, what's moi, hip hop, what's moi, yeah, hip hop, what's moi, check it out. Berapa banyak rapper Indo yang tetap terus berdiri, yang kalah di atas panggung tapi tetap terus punya hati untuk menjadi rap musisi, tetap pegang mic dan tidak tawar hati, maju terus saudara, kakak jadi besar, aku percaya. Bukan cuma tempat lain orang mengenal kegagalan, jatuh bangun kita juga mengenal namanya kegagalan. Kumpulkan apa yang kau dapat, jangan kasih takut untuk maju, kita punya kemampuan, bakat dan panggilan. Bungkam intimidasi, kalau ada orang yang basi, dia sendiri makan dia punya basi, tetap nyanyi dari hati. Mari buat semua orang mengerti kalau hip hop Indo punya suatu juga yang kuat dan tak akan mati. Bawa dari bawah, rasakan setiap perjalanan yang kita tiki sama-sama, ikat persaudaraan dari barat sampai timur Indonesia. Aku tahu kita berbeda tapi darah Indo mengalir dan tujuan kita tetap sama. Bawa hip hop ke tiap sisi saudara, hip hop buat semua, hip hop buat semua, oh yeah, bawa hip hop ke tiap sisi, hip hop buat semua, hip hop buat semua, yeah. Hip hop what's more, hip hop what's more, hip hop what's more, hip hop what's more, hip hop what's more, hip hop what's more, yeah. Tinggalan Jakarta tempatku berdiri, hip hop di sini sepi, memang bukan budaya. Waktu lain gua bukan di Bronx atau di LA sana, besar jadi gangsta lalu jual marijuana. Waktu remaja gua suka dengar lagu orang Indonesia, sore tunggu pancoran sampai siang seberang istana. Hip hop mulai masuk, semakin aku tahan hidup, semakin aku buat hip hop jadi aliran musik yang ekspresikan setiap saat. Ketika redup, ketika senang, ketika menjalani hidup, ketika pusing, bingung, suntuk, omong kosong. Kalau ada orang bilang Indo gak punya hip hop, lihat rapper bangkit, mereka total sebuah hip hop Indo naik. Hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, yeah. Hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, yeah. Ini saat Indo berbicara, mari timur Indonesia teriakan, hip hop buat semua, barat Indonesia semua teriakan, hip hop buat semua, dari ujung Papua sampai ujung Sumatera. Jangan ada yang tak tahu kalau hip hop berjaya dan akan selalu ada seperti lantunan pantun yang memiliki makna, yang berisi tentang hidup dan uraian kisah yang nyata. Kita kenyataan realita hidup apa adanya, akan tergambar dan tersirat di ruang tengah mutman saudara sahabat. Aku tidak membuat batasan usia laki-laki wanita, ini buat semua yang mengerti bahasa Indonesia. Mari sama-sama katakan hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, yeah. Hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, hip hop buat semua, yeah.